dan mereka mengatakan Allah mengambil anak atau seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafartana minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda'u lirrahmani walada. Lihat, sungguh kalian telah datang dengan sesuatu yang dusta. Hampir saja langit-langit terbelah, bumi-bumi terbelah, dan gunung-gunung juga terbelah ketika mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani waladan. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha waladan. Tidak pantas Allah yang Maha Pengasih untuk menjadi mengambil seorang anak. Kenapa demikian? Lihat, Allah membantahnya dengan tanda kekuasaannya lagi. In kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Ya. Tidak ada yang ada di langit dan di bumi kecuali nanti hari kiamat akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai budaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah, kalau Allah mempunyai kekuasaan, kenapa Allah menjadi mempunyai anak? Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan juga ketika Allah berfirman, kullul lahu qanitun, seluruhnya adalah tunduk patuh kepada Allah, kunut. Kunut itu ada dua macam. Sudah saya sebutkan hari kemarin bahwa kunut itu ada yang dalam bentuk penghambaan diri atau perbudakan kepada Allah. Semua manusia adalah budaknya Allah. Kafirnya kah, muslimnya kah, kayanya kah, miskinnya kah, laki-lakinya kah, perempuannya kah, kemudian apalagi tuanya kah, mudanya kah, semuanya adalah budak Allah. Ini kunut yang pertama, jenis kunut secara umum, yaitu tunduk patuh secara umum. Karena semua manusia, baik dia muslim atau kafir, di bawah kekuasaan Allah, dia harus tunduk kepada Allah. Ya, kalau seandainya ada manusia yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hidup. Bagaimana dia makan? Bagaimana dia hidup? Ya, karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kunut yang jenis yang kedua, yaitu kunut berupa khusus ibadah, seperti kunutnya Maryam alaihissalam ketika beribadah di mihrabnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-116 yang sudah yang ke-117 yang sudah kita baca juga, bahwa Allah berfirman badi'us samawati wal ard. Kata-kata badi' adalah apa? Pencipta yang belum ada contohnya. Pencipta yang belum ada contohnya. Ada tambahan menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau, bid'ah itu dua macam. Dari kata-kata badi' timbullah kata bid'ah. Kata-kata badi' timbul nanti kata bid'ah yang kita kenal selama ini, yaitu mengada-ngada dalam perkara agama. Itu kata beliau, taratan takunu bid'atun syar'iyyah. Kadang-kadang kata bid'ah yang diambilkan dari kata badi' itu bisa dimaknai dengan makna bid'ah syar'iyyah. Kaqaulihi, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap yang mengada-ngada disebut perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Wa taratan takunu bid'atan lughawiyah. Dan kadang-kadang kata bid'ah ya bisa bermakna bid'ah secara bahasa. Jadi kadang bisa bermakna secara syar'i, kadang bisa bermakna secara bahasa. Qauli Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum 'ala salati tarawih wa istimrarihim ni'matul bid'atu hadhihi. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan orang-orang untuk bertarawih dalam satu imam. Yang asalnya kalau dulu sebelum di zaman Umar, pojok situ terawih 10 orang, pojok sana terawih 10 orang, pojok sini terawih 10 orang. Jadi ramai masjid itu. Kata Umar bin Khattab, saya enggak bisa membayangkan ini. Ya, di sini Akhi Ajay, sini Farhan, sebelah sana Bakhtiar, sebelah sana Kakak Nasrullah. Sebelah tengah ya. Haji siapa? pemusa. Ya. Nah, ini saya tidak bisa membayangkan seperti itu. Nah, makanya ketika dikumpulkan satu orang, kemudian terasa satu, terasa bersatu, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik perbuatan bid'ah. Ini secara bahasa. Yang mengatakan ini adalah Imam Ibnu Katsir, Imam Mazhab Syafi'i. Ulama abad ke-8 Hijriah. Ya, ini secara bahasa. Jadi jangan sampai perkataan Umar bin Khattab ini dijadikan sebagai alasan kita membuat bid'ah hasanah. Karena itu adalah bahasa. Karena yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu adalah bahasa. Secara bahasa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwa bid'ah itu kata badi', nama salah satu nama sifat dan sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala al-badi', adalah Allah menciptakan sesuatu yang sempurna tanpa perumpamaan sebelumnya. Nah, ini juga bantahan untuk orang-orang yang menuduh Allah punya anak. Kalau Allah badi'us samawati wal ard, ngapain punya anak? Allah yang menciptakan langit dan bumi yang belum ada sebelumnya, ngapain punya anak? Ya. Kemudian Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun. Dan disebutkan di dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, di antaranya surat Yasin ayat 82. Surat An-Nahl ayat 40. Ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 117. Ketika ingin sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Seperti surat An-Nahl ayat 40. Allah menciptakan Nabi Isa. Innama mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Ya, afwan. Ya, betul. Juga surat Ali Imran ayat 59. Jadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kun fayakun. Surat Al-Baqarah ayat 117. Surat Yasin ayat 82. Surat An-Nahl ayat 40. Surat Ali Imran ayat 59. Coba perhatikan penciptaan Isa. Innama mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah, perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah artinya penciptaannya adalah sebagaimana perumpamaan Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Ya, ada berapa ayat tadi kun fayakun? Surah Al-Baqarah ayat 117, surah Yasin ayat 82, surah An-Nahl ayat 40, surat Ali Imran ayat 59. Ini kata-kata kun fayakun yang sangat ironi sekali, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang ya, ayat-ayat suci Al-Qur'an dijadikan cemoohan, dijadikan sinetron, dijadikan judul tema film kun fayakun. Ini tidak benar. Ini menghina Al-Qur'an. Ya. Dan tidak akan beruntung orang yang kaum yang menghina firman Rabb-nya, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung orang yang menghina Al-Qur'anul Karim. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya langsung kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka, hati mereka sama. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik pada ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, tentang tajwid ini ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mengucapkan dengan ucapan yang sama. Di situ ada mim. Betul mushafnya ada mim enggak? Ya. Saya nyari mushaf. Coba minjam mushaf. Ada mim. Ada? Ya, di situ ada mim enggak? Mushaf, mushaf biasa. Ya. Itu namanya waqaf lazim. Ya. Jika di dalam ayat ada mim, maka itu namanya adalah waqaf lazim. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda-tanda dalam Al-Qur'an yang waqaf lazim di situ. Tashabahat qulubuhu kadzalika qala alladziina min qabli mithla qawlihim. Yang saya maksud adalah ini. Mithla qawlihim. Qawlihim. Qawlihim. Nah, nanti ada mim di sini kecil. Ini namanya kalau ingin diterjemahkan waqfun lazimun. Nah, kata mimnya ini yang diambil. Yang artinya waqaf yang lazim. Ada enggak di mushaf itu ada? Ada? Mushaf itu ada? Itu ada? Enggak ada. Ya. Ada sebagian yang begini. Qala. Apa arti qala? Qala adalah diambilkan dari kata-kata al-waqfu aula. Ini artinya dalam bahasa Indonesia harus berhenti. Karena kalau disambung artinya jelek. Kalau disambung artinya jelek. Entah menghinakan Allah, entah artinya buruk pokoknya. Kalau ini artinya lebih utama berhenti. Ya. Ini sedikit hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Qur'an. Lebih utama berhenti. Sering kan baca dapat qala. Ada lagi nanti dalam Al-Qur'an shalah. Shalah. Artinya al-waslu aula. Lebih utama menyambung. Lebih utama menyambung. Nah, ini namanya sedikit bacaan-bacaan dan ini memang tidak ada di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya tambahan dari zaman dahulu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan kaum muslim membaca Al-Qur'an. Jadi kapan ada tanda-tanda seperti ini dalam Al-Qur'an, ya? Maka ikutilah tanda-tanda seperti itu. Dan tidak mengikutinya pun asalkan maknanya benar tidak mengapa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala di sini. Ai qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim hal la yukallimuna kama kallama ar-rusul. Lihat, subhanallah. Orang-orang ahli kitab itu benar-benar ngeyel ya. Jadi ketika mereka tidak mau beriman. Jadi saya ingin nanya kepada bapak sekalian, mana yang lebih ringan? Ada orang kita nasihati, kalau dia tidak mau, ya, dia mengatakan, saya tidak mau menerima nasihatmu. Satu. Ada lagi orang yang kita nasihati, tapi dia berbelit-belit. Intinya juga tidak mau menerima nasihat. Mana yang lebih mengesalkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau ente gak terima, ya udah kayak pertama tadi. Saya tidak mau beriman. Ya, saya tidak mau menerima nasihat. Ini enggak. Dia ngeyel habis-habisan. Ih, subhanallah. Ya. Mungkin kita bisa ambil nanti contoh-contoh sifat-sifat ngeyel kaum Yahudi. Ini untuk pelajaran bagi kita. Bahwa sifat hati orang yang bersih itu mau menerima nasihat. Mau menerima apa? Nasihat. Ini coba bayangkan. Orang-orang bodoh dari ahlu kitab mengatakan, "Hala yukallimuna kama kallama ar-rasul?" Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami langsung sebagaimana Allah berbicara kepada para rasul? Lihat. Ya, ente siapa sampai dibicarai sama Allah Subhanahu wa taala? Ente beriman aja enggak gitu. Lalu minta dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau tidak mau beriman, ya sudah katakan, saya kami tidak mau beriman. Tapi dengan ngeyel seperti ini, coba Allah, coba sudah minta diperlihatkan Allah, minta diturunkan makanan dari langit. Ya. Qala alladzina la ya'lamun. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang kurang ilmunya. Maka pelajaran menarik pada pagi ini, yaitu sifat terus-menerus di dalam kebatilan pasti buah dari kebodohan. Sifat terus-menerus dalam kebatilan pasti itu adalah buah dari kebodohan. Tidak mau menerima nasihat, malah memarahi orang yang menerima nasihat, tidak mau mengakui kesalahan, malah menyombongkan diri dengan kesalahannya. Ini pasti timbul dari sebuah kebodohan. Ketidakilmuan dia. Ketidakpunyaan dia tentang pengetahuan yang benar. Pasti seperti ini. Maka tidak salah kata bijak orang Arab mengatakan, "An-nasu a'da'u ma jahilu." Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, musuh bagi sesuatu yang dia tidak tahu. Makanya metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sesuatu yang beliau tidak tahu yang kira-kira bertentangan dengan beliau, beliau langsung nanya. Seperti ada cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, salah seorang dari pimpinan pasukan perang kalau lagi memimpin, ya, memimpin salat, maka dia membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, lalu baca surat yang lain. Rekaat kedua juga begitu, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, lalu baca surat yang lain. Pasukannya tidak rela karena belum pernah hal itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita pun tidak bisa dijadikan sebagai bid'ah hasanah. Kenapa? Karena setelah itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ada orang bikin sesuatu yang baru yang dianggap bid'ah hasanah, kita tanya, siapa yang menyetujui Anda untuk melakukan ini? Ya, yang ini akan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita tersebut dibawa, "Wahai Rasulullah, ini pemimpin kami ketika perang, dia kalau sholat baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan surat yang lain." Apa anehnya di sini? Anehnya apa? Pembacaan surat Al-Ikhlas sebelum surat yang lain. Rakaat kedua juga begitu, "Wahai Rasulullah." Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah beliau mengatakan, "Kenapa kamu kerjakan ini?" Ya? Atau langsung menuduh dengan tuduhan yang buruk? "Ah, dasar tuh. Hendak menampakkan dirinya aja." Apakah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuduh seperti itu? Tidak. Beliau klarifikasi. Beliau ambil tabayun. Ya? Apa? "Saluhu lima fa'ala dzalik." Tanya orang itu, kenapa dia melakukannya? Ternyata pertanyaan jawabannya luar biasa. "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha." Karena di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah yang Maha Pengasih dan aku menyukai surat Al-Ikhlas. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ma'a man ahab." Ya? Dalam riwayat yang lain, hubbuka iya adkhalakal jannah. Artinya, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Amalan yang sangat luar biasa. Nah, makanya jangan asal tuduh. Biasanya orang yang langsung menolak mentah-mentah, langsung pokoknya menentang, itu biasanya orang yang tidak tahu. Kalau sudah tahu, dia akan paling tidak ada rem. Contoh, di beberapa daerah yang bermadzhab Syafi'i, ya, aminnya itu tidak dikeraskan. Jadi kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sendiri-sendiri. Amin. Kita gawikah? Kita praktekkan kah itu? Ya. Aneh orang. Orang yang tahu bahwasanya itu adalah terjadi perbedaan khilaf di antara ulama fikih, ya sudah biasa aja. Memang khilaf di antara ulama fikih, di dalam itu mazhab Hanafi yang banyak berlaku. Oh, berarti memang mereka mengajarkan mazhab Hanafi dengan berbagai macam kelemahan dalil yang mereka miliki. Adapun ya, orang yang tidak tahu akan langsung, wah, kada sah salatnya tuh. Ya, kada pahamin dan segala macam. Lihat bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka pelajaran menarik pagi ini bahwasanya ya, sifat terus-menerus di dalam kebatilan buah dari kebodohan. Buah dari ketidaktahuan, buah dari kebodohan terhadap sesuatu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Artinya, seseorang, manusia, adalah musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, kita lanjutkan. Tapi di sini benar-benar ngeyel orang ahlul kitab. Hala yukallimuna. Kenapa kok Allah seakan-akan dia berbicara seperti ini? Kalau Allah bisa berbicara kepada para rasul, ayo bicara kepada kami. Artinya, kalaupun nanti Allah bicara kepada Anda, lalu kenapa? Apakah Anda mau beriman? Tidak juga kan? Nah, ini ngeyelnya seperti itu. Ya. Ini orang-orang ahlul kitab seperti itu. Au ta'tina bi ayah ya'nuna ayatul iqtirah allati yaqtarinuha yaqtarihunaha bi'uqulihimul fasidah wa ra'ihimul kasidah allati tajarra'u biha 'alal khaliq wastakbaru 'ala rusulihi qaqawlihi lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Artinya, atau kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, coba datangkan tanda kekuasaan. Ini saya sering ucapkan bahwa kalimat atau kata ayatun di dalam Al-Quran maknanya ada berapa? Dua. Kata ayat dalam Al-Quran maknanya ada apa? Ada dua. Ayat yang maksudnya adalah tanda kekuasaan. Ayat yang kedua tandanya maksudnya apa? Ayat firman-firman Allah yang disebut dengan ayat kauniyah dengan ayat matluwah. Ayat yang berupa tanda-tanda kekuasaan. Nah, yang di dalam ayat ini, au ta'tina ayah, yaitu atau datangkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kami yang mereka inginkan dari akal mereka yang rusak, seperti firman Allah yang berbunyi lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak beriman kepada engkau, bahkan tidak akan pernah beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kasat kami langsung, mata langsung kami. Ya, inilah tercelanya Pak. Saya sering katakan, saya tidak terlalu tertarik dengan dakwah dipoto pohon yang sedang sujud, pohon gambar la ilaha illallah, pohonnya berbentuk la ilaha illallah, kemudian air terjunnya Allah. Jadi air terjun datang dari sini alif, sini lam lagi, sini ha lagi, Allah kelihatannya. Ya, kalau itu benar, maka lalu kenapa? Apakah kita hanya beriman ketika dengan mata kasat kita melihat, baru kita beriman? Apakah kita mau bersedekah kalau seandainya memang kita melihat gantiannya ada dari Allah? Kan tidak. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman tentang Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau belum pernah melihat kejadian itu. Ini yang namanya keimanan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga perkataan mereka, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama', faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Ahlul kitab bertanya meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kitab turun langsung dari langit. Kami enggak percaya Al-Qur'an. Kami percaya kalau ada kitab turun langsung dari langit, kami lihat dengan mata kepala kami. Allah menjawab, sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah meminta kepada Musa lebih berat dari itu. Apa permintaan mereka kepada Nabi Musa? Yaitu melihat Allah secara langsung. Kemudian juga mereka mengatakan, laulan unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhiran au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah. Artinya, kalau seandainya turun malaikat, ya, yang memberikan peringatan. Jadi kami tidak mau manusia seperti kami. Kami ingin rasul dari malaikat yang turun langsung dari langit memberikan peringatan kepada kami. Maka jawabannya, kalian turun, Jibril pun turun tidak akan beriman. Saking ngeyelnya. Itu hanya permintaan untuk melemahkan. Dan hati-hati punya sifat seperti ini, Pak. Ya. Dia biasanya adalah orang-orang yang tidak mau menepati apa yang dijanjikan olehnya, tetapi hanya ingin merendahkan seseorang yang menasihatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yulqa ilaihi kanzun, atau diturunkan kepada mereka langsung harta dari langit. Au takunu lahu jannah, atau diturunkan surga dari langit. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Mereka juga mengatakan kepada Musa alaihi salam, kami tidak akan beriman sampai, nanti cerita Musa atau Isa ya, sampai dari batu keluar mata air. Cerita Nabi siapa? Nabi Musa. Sampai dari batu keluar mata air. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza da'buhum ma'a rusulihim. Ini kebiasaan kaum ahli kitab Yahudi Nasrani bersama atau terhadap rasul-rasul mereka. Yatlubuna ayatit ta'annut la ayatil istirsyad. Mereka meminta tanda-tanda kekuasaan yang menyulitkan, bukan meminta tanda-tanda kekuasaan untuk mereka mendapatkan petunjuk. Walam yakun qasduhum tabayyunul haq, dan bukan tujuan mereka adalah ingin meminta kejelasan ataupun ingin mendapatkan kebenaran. Fa innar rusula qad ja'u minal ayat, sesungguhnya para rasul ya telah datang dengan tanda-tanda kekuasaan, mukjizat-mukjizat, bima yu'minu bihi bimitslihil bashar, yang aturannya dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat tersebut manusia beriman. Walihada qala ta'ala qad bayyanal ayat liqaumin yuqinun. Demikian makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan, sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan untuk orang-orang yang yakin. Fakullu muqinin faqad arafa min ayatillahi al-bahira wa barahinihi adh-dhahira ma hasala lahu bihi al-yaqin wa indafa'a anhu kull shakkin wa raib. Artinya, maka setiap orang yang yakin, sungguh dia telah mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yang mana terlihat jelas, yang dengan tanda kekuasaan tersebut aturannya tercipta keyakinan dan hilang seluruh keraguan dan juga sangkaan. Aturannya mukjizat itu membuat orang apa? Ya. Bayangkan Pak, mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ahlul kitab ini dikejar-kejar oleh Fir'aun. Mereka bahkan mengatakan, wahai Musa, inna lamudrakun, kita akan didapati oleh Fir'aun, kita celaka wahai Musa. Di depan cuma ada lautan, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat bengis. Lalu mereka melihat mukjizat Nabi Musa memukulkan dengan tongkatnya, melihat mukjizat. Mereka merasakan mukjizat itu, merasakan Pak. Di tengah jalan merasakan. jalan di tengah lautan, kemudian sampai ke daratan dan mereka selamat, dan kemudian mereka melihat musuhnya, musuhnya tenggelam. Setelah selamat ditinggalkan Nabi Musa, apa mereka menyembah anak sapi? Coba bayangkan ya, kaum ngeyel mana lagi yang lebih berat dibandingkan ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat yang ke 119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Apa maksud dari ayat ini? Kita baca. Kemudian, ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى بَعْضَ آيَاتٍ مُجِزَةٍ مُخْتَصَرَةٍ جَامِعَةٍ لِلْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها وهي ترجع إلى ثلاثة أمور. Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagian tanda kekuasaannya yang ringan dan simple, yang mengumpulkan seluruh tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan benarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga benarnya apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maka kata Syekh di sini, ayat ini ya menunjukkan bahwasanya terdapat tanda-tanda kekuasaan. Dan itu tanda-tanda kekuasaan kembali kepada tiga hal. Al-awwal fi nafsi irsali. Yang pertama yaitu pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang kedua fi siratihi wa hadhihi wa dallih. Yang kedua biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya, akhlaknya, perbuatannya. Yang ketiga fi ma'rifati ma jaa bihi minal qur'ani was sunnah, yaitu tentang pengetahuan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah. Fal awwal was tsani, maka yang pertama dan yang kedua, qad dakhala fi qoulihi ta'ala. Yang pertama tadi apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi Pak, ketika Allah berfirman inna arsalnaka basyiran bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata-kata inna arsalnaka bilhaq, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan kebenaran, ini mengandung tiga hal. Yang pertama, pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengetahuan yang berasal yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan tiga tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh mengatakan, al-awwal wa tsani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Yang pertama pengutusan Rasulullah SAW, dan yang kedua sejarah Rasulullah SAW masuk ke dalam firman-Nya yang berbunyi inna arsalnaka, sungguh kami telah mengutus engkau. Wasalisu dakhala fi qawlihi bilhaq, dan yang kedua, yang ketiga masuk ke dalam firman-Nya dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran. Wa bayanul amri al-awwali wa huwa nafsu irsalihi annahu qad alima halat ahlil ard qabla bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kanu alaihi min ibadatil awthan wan niran was sulban wa tabdilihim lil adyan hatta kanu fi dhulmatin minal kufr qad ammatuhum wa shamalatuhum illa baqaya min ahlil kitab qad inqaradu qubailal bi'athah. Artinya yang pertama yaitu pengutusan. Jadi begini Pak, yang kita bicarakan sekarang, Bapak jangan bingung, kita bicarakan sekarang tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah. Nah, tanda kekuasaan Allah kita bisa lihat dari tiga hal. Saya tulis dulu ayatnya. Tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa lihat dari tiga hal. Ya, yang pertama, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena orang Arab di zaman Rasulullah benar-benar menyimpang dari agamanya. Orang Arab di zaman Rasulullah benar-benar menyimpang dari agamanya. Makanya diutus Rasul. Artinya Allah mengetahui bahwasanya memang ini Rasulullah cocok untuk diutus kepada umat yang sudah hancur agamanya dan akhlaknya. Agama hancur, akidah hancur, ibadah hancur, akhlaknya hancur. Diutuslah Rasulullah. Ini tanda kekuasaan. Dari mana usah tanda kekuasaannya? Bukankah tanda kekuasaan itu yang wah-wah? Iya, tanda kekuasaannya ini. Pengutusan Rasulullah. Di umat yang hancur akidah, yang hancur ibadah, dan yang hancur apa? Muamalah, akhlaknya. Nah, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini. Waqad 'alima anna Allah lam yakhluq khalqahu sudan wa lam yatrukhum hamalan li'annahu hakimun 'alimun qadirun rahim. Dan telah diketahui bahwa Allah ketika menciptakan makhluknya tidak menciptakan dalam keadaan sia-sia dan tidak membiarkannya ya begitu saja. Li'annahu, karena Allah maha bijaksana, maha mengetahui, maha kuasa, dan maha pengasih. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadi an arsala ilaihim hadzal rasul al-azim. Maka termasuk hikmahnya Allah dan rahmatnya Allah kepada hambanya ketika akidah sudah benar-benar rusak, ibadah sudah benar-benar rusak, kesyirikan di mana-mana, akhlak benar-benar rusak, maka tanda kekuasaan Allah, Allah mengutus apa? Seorang rasul. Ini tanda kekuasaannya. Bahwasanya Allah mengetahui ini yang dibutuhkan oleh manusia. Ya'muruhum bi'ibadatir rahman wahdahu la syarikalah. Rasul tersebut memerintahkan kepada mereka yang sudah rusak tadi beribadah hanya kepada Allah yang Maha Pengasih, semata tiada sekutu baginya. فَمُجَرَّدُ رِسَالَتِهِ يَعْرِفُ الْعَاقِلُ صِدْقَهُ. Maka hanya dengan melihat risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berakal tahu ini benar adanya dari Allah. وَهُوَ آيَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. Dan ini adalah tanda kekuasaan yang agung dari Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya. Wa amma tsani, yang kedua apa tadi? Yaitu sejarah Rasulullah. Faman arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah wa arafa siratahu wa hadyahu qabla al-bi'tha wa nushu'ahu ala akmalil khisal thumma min ba'di dhalika qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhu al-'azima al-bahira lin-nadhirin. فَمَنْ عَرَفَهَا وَسَبَرَ أَحْوَالَهُ عَرَفَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا أَخْلَاقَ الْأَنْبِيَاءَ الْكَامِلِينَ لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah yang kedua adalah apa? Sejarah Rasulullah. Sejarah, kalau berbicara sejarah, akhlaknya, budi pekertinya. Nah, siapa yang mengenal sejarah Rasulullah dengan benar-benar sempurna, dia akan tahu pasti bahwasanya ini bukan akhlak orang biasa, tetapi ini akhlak, adalah akhlaknya siapa? Para Rasul. Lihat Pak, orang-orang ya benar, ketika benar-benar meneliti akhlak Rasulullah tidak akan bisa seperti itu kecuali Rasul. Tidak akan bisa seperti itu kecuali apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta ke Taif. Ya, ke Taif itu kan beliau minta suaka politik. Dalam artian beliau minta perlindungan kepada orang Taif dari intimidasi orang-orang Mekah. Antara Taif dengan Mekah itu sekitar 1 jam maksud saya. Ya, perjalanannya 1 jam berapa kilo biasanya? 35. 40 kilo gitu ya. Nah, itu mereka, beliau pergi dari Mekah ke kota Taif untuk minta perlindungan kepada Taif, orang-orang Taif dari intimidasinya orang-orang Mekah. Sampai di Taif, apa yang beliau lihat ya? Tidak mungkin sesabar itu manusia biasa. Dan itu tanda kekuasaan Allah. Yang menunjukkan bahwa akhirnya kita mengetahui, oh ini memang benar, ini Rasulullah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika sampai di Taif? Biasanya kalau pergi ke orang kampung, kita mencari pemuka-pemuka masyarakat di Taif. Tidak langsung minta perlindungan, tetapi cari dulu pemukanya agar diterima. Bukannya diterima, malah apa? Dikata-katain dengan perkataan yang luar biasa menghina. Kata sebagian pemuka, ada 3 orang pemuka di Taif. Salah satunya berkata, "Hei Muhammad, kenapa sih yang dijadikan Rasul engkau, bukan orang lain?" Itu menghina sekali Pak. Jadi kalau ada orang, kenapa sih yang ustadznya ini, bukan yang lain? Itu menghina sekali. Ya? Kenapa sih yang jadi imam ini, bukan yang lain? Kenapa sih yang jadi muadzin ini, bukan yang lain? Oh, itu merendahkan sekali. Sudah diintimidasi di sini, bukannya dapat pertolongan, malah dihina. Akhirnya setelah keluar dari 3 orang tersebut, ya, yang ada apa? Nabi Muhammad SAW dilempari oleh anak-anak kecil, oleh orang tua, sampai luka, sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan begitu beliau mengatakan apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ampuni orang-orang itu, kaumku. Mereka belum tahu. Tidak ada orang yang sesabar itu. Tidak ada orang yang setegar itu. Kecuali seorang Rasul. Nah, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, kata Syekh di sini, yaitu wa amma tsalitsu fahuwa ma'rifatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'il 'adzim wal Qur'anil Karim al-mustamili 'alal ikhbar as-shadiqah wal awamiril hasanah والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. Luar biasa ya. Yang ketiga yaitu apa yang dibawa oleh Rasul, ini mukjizat juga. Ya, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Bagaimana tanda kekuasaan Allah dilihat dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, lihat tanda kekuasaan Allah yang dilihat dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pertama tentang kabar yang benar adanya. Ya, kabar benar adanya. Yang kedua tentang perintah-perintah yang semuanya kalau dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Yang ketiga tentang larangan yang semuanya kalau dikerjakan pasti terburuk, pasti mendatangkan keburukan. Di syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari 3 ini. Kabar yang benar, perintah yang mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, larangan yang melarang akan keburukan. Lihat saja, Pak. Semua larangan pasti mendatangkan keburukan kalau dikerjakan. Lihat saja perintah, semua perintah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, apabila dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Pasti itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini yang tiga ini masuk ke dalam ayat yang kita baca tadi, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Basyirannya dari mana? Dari perintah. Ya. Perintah, wa nadhiran dari larangan. Pemberi kabar gembira yaitu perintah yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Pemberikan peringatan yaitu larangan yang mendatangkan keburukan dunia akhirat. Maka Bapak Ibu, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wala tus'alu an ashabil jahim. Artinya, janganlah kamu, lasta mas'ulan anhum, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ini modal orang berdakwah, Pak. Ya. Kamu tidak ditanya kenapa mereka tidak beriman, enggak. Tugasmu menyampaikan. Tugasmu apa? Menyampaikan. Dan tugas kami, kata Allah, yang menghisabnya. Jadi ketika kita berdakwah, Pak, yang membuat kita tegar, sabar, mendakwahi anak, istri, mendakwahi keluarga, itu adalah dalam pikiran kita, apa? Dalam pikiran kita adalah kita tidak ditanya kenapa dia tidak beriman. Ya. Tapi kita ditanya, sudahkah kamu sampaikan kebenaran pada dia? Itu yang pertanyaan. Ya. Kita tidak ditanya, kenapa dia tidak menerima nasihatmu? Tidak ditanya itu. Kita ditanya adalah, kenapa? Apakah kamu sudah menyampaikan dakwah ini? Itu yang kita ditanya. Karena innama 'alainal balagh, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu menyampaikan, kewajiban kami menghisab mereka. Jadi, Pak, kalau ada orang yang kita nasihati kok belum terima nasihatnya, maka pada saat itu yang ada hanya pada diri kita adalah seperti yang saya ungkapkan tadi. Kita tidak ditanya kenapa dia tidak menerima nasihatmu. Kita ditanya, sudahkah kamu nasihati? Ya, dengan seperti ini orang akan istiqomah dalam berdakwah, sabar, dan terus dia mencari ridha Allah dalam dakwahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Ya, sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari sekalian, saya ingatkan kepada ibu-ibu bahwa saya akan safar hari Kamis dan Jumat. Jumat malam sudah kembali lagi, otomatis kajian Jumat ibu-ibu libur dan tidak perlu mencari ustadz, tidak perlu nelfon-nelfon ustadz. Ya, karena peraturannya sekarang tidak akan ada yang mau jadi pengganti. Tidak ada pengganti. Ya, tidak perlu nyari-nyari ustadz, kosongkan saja hari Jumat. Dan peraturannya sekarang juga bahwa hari Sabtu sore insyaallah ta'ala akan menjadi di Masjid Imam Syafi'i ini akan menjadi kajian umum bagi siapa yang ingin hadir, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Jadi ustadz per pekan itu jadwalnya nanti di Imam Syafi'i Sabtu pagi, jadi saya tidak akan ngisi. Ada saya, tidak ada saya, ya. Kalau ustadznya ustadz pekan, ya ustadz Febri, ustadz Hasbi, ustadz Aiman, ustadz Khairullah, maka ada saya atau tidak saya, maka mereka akan ngisi. Kalau ustadznya berhalangan, saya tidak akan pernah mengganti mereka, agar jadwalnya tidak kesana kemari, ya. Dan tidak ada sistem hutang untuk di Masjid Imam Syafi'i, tidak ada sistem hutang. Kalau ustadznya tidak hadir, berarti kosong. Bisa dipahami ya. Jadi ibu-ibu jangan inisiatif sendiri. nelfon ustadznya langsung, ah daripada kosong ya. Ya, ya boleh semangat tapi harus sesuai dengan aturan. Ya, siapapun ibu-ibu yang di belakang, jangan mengacaukan lagi peraturan dan juga perasaan, peraturan dan perasaan. Ya, maka agar tidak ada nanti berita-berita sumbang di tengah jamaah, tidak. Pokoknya Imam Syafi'i seperti saya beri contoh malam Senin di Masjid Besar Baitul Hikmah, ya. Malam Sabtu di Masjid Assalam Samsat. Malam Ahad di Masjid di Majelis Taklim Setia Pak Haji Bambang. Hari Ahad pagi di Majelis Taklim Susuki Rahmat di Majelis Taklim Ayahanda Haji Hamsan. Di Imam Syafi'i, karena kita sudah punya masjid, otomatis kita ingin gunakan, yaitu hari Sabtu pagi setelah subuh. Itu jadwal ustaz per pekan. Kalau pekannya saya, jadwalnya saya, maka saya yang ngisi. Kalau pekannya ustaz yang ini, ustaz Febri misalkan, atau ustaz Khairullah, maka ustaz Khairullah yang ngisi. Kalau tidak ada, kosong. Ada saya atau tidak ada saya, berarti kosong. Ya. Jadi Pak Mukhlis tidak akan telepon-telepon saya lagi, ustaz kosong, ustaz tolong dong isi. No way. You and me and kata orang. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, jadwal di Masjid Imam Syafi'i, karena kita sudah punya masjid, kita gunakan sebaik-baiknya. Dulu kita enggak punya masjid, sekarang kita gunakan Sabtu sore. Ya, Sabtu sore. Adapun Jumat itu adalah waktu saya. Sebagaimana saya punya jadwal mengkaji setiap pagi, maka Jumat itu waktu saya. Tidak ada yang ngisi. Ya, tidak ada yang ngisi. Bukan karena saya tidak ingin diisi oleh ustadz lain, tetapi agar ada kesesuaian. Karena memang ustadz lain sudah ada jadwalnya Sabtu sore di Masjid Imam Syafi'i. Ya, Sabtu sore di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ya, jadi kalau Jumat saya keluar kota misalkan, kayak nanti Sabtu bulan Syawal itu saya ada keluar kota karena ada daurah, dan ustadz-ustadz yang berlima ini sepertinya juga daurah di Surabaya, maka kosong berarti, ya. Dan jangan juga ada yang mencoba-coba untuk mengisi, ya, nyoba-nyoba katanya. Karena subhanallah, kadang-kadang keinginan menjadi seorang yang berdakwah itu kadang-kadang terlalu berlebihan, ya. Keinginan untuk menjadi ahli fatwa itu terlalu berlebihan. Ada kadang-kadang orang misalkan ketemu, ya, karena modal tampang peci, jenggot, baju gamis atau baju koko, kemudian orang yang tidak tahu, assalamualaikum Beb, Habib, yang disalami tenang aja, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian difasih-fasihkan kaifal hal. Ya, suka untuk menjadi, itu sifat buruk manusia. Ya, suka popularitas. Ya, handak benar dikiau ustaz. Ini bahaya, ya. Ini bahaya. Kada papa ustaz jar, pas ditakuni kenapa tadi dan diam aja dipanggil Habib atau dipanggil ustaz? Mumpung. Ya, mumpung. Bahkan kadang-kadang luar biasa, ada perkara menarik. Kadang-kadang seorang ustaz mungkin tidak punya jenggot. Wajahnya baby face begitu seperti kanak-kanak, sehingga dia dianggap murid. Sedangkan pengawalnya atau itunya besar, jenggotnya besar, tebal, yang disalami habis-habisan muridnya. Ustadznya di belakang ketinggalan. Dan ini yang disalami pun mau aja nyurung tangan. Ini persis kejadian itu, Pak. Waktu dulu masih nyandri di Kudus. Ceritanya kiai saya itu dipanggil untuk acara maulidan di tengah lapangan luas. Dulu Kudus masih nyantri di pondok tradisional. Jadi saya mengawal, memang saya waktu itu orang yang dekat dengan kiai, kalau ingin dikatakan secara jujur kaki tangannya kiai. Jadi saya mengawal beliau di samping. Kemudian ketika turun dari mobil itu, dari lapangan menuju podium, menuju mimbar itu sudah berjejer para kiai. Menyalami kiai saya, karena beliau sangat dituakan. Dan menyalami orang yang di belakangnya. Eh, kita ini aja. Apa? Kesempatan nih. Ya. Jadi janganlah seperti itu. Karena alhamdulillah kita punya masjid dan punya peraturan. Mudah-mudahan peraturan ini bisa ditaati. Sekali lagi, saya safar Kamis dan Jumat. Berarti Jumat jadwal saya kajian ibu-ibu libur. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan.